Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minha. Qala al-muallif al-syekh al-doktor Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah al-fadilatul khamisah atau al-fadlul khamis, keutamaan yang kelima, fittiba'i salaf was-salafiyah, di dalam mengikuti as-salaf dan manhaj as-salafiyah. Annal multazima biha lahu ajru man tabi'ahu, bahwasanya seorang yang beriltizam, berpegang teguh dengan as-salafiyah, dia akan mendapatkan ajr, pahala orang-orang yang mengikutinya. Lima akhrajahul imamu muslimun min hadithi Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh al-imam muslim rahimahullah dari hadith Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qawlahu sallallahu alaihi wasallam, Jarir bin Abdullah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, yaitu memberikan contoh teladan yang baik di dalam Islam, sunnatan hasanatan, itu sunnah, teladan dan contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, dan dia juga akan mendapatkan ajr pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikitpun. Ya. Dalam hadis ini jelas terdapat hasungan dan motivasi untuk kita bersemangat di dalam melakukan setiap amalan soleh. Setiap amalan soleh yang kita kerjakan, kemudian orang lain mengikuti kita, maka kita pun akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya tersebut, tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Ini di antara dalil yang menjadi dasar ketika seorang ingin melakukan suatu amalan soleh, dia dihadapkan pada dua pilihan. Amalan soleh tersebut dia kerjakan secara sir, secara rahasia, tersembunyi, tidak ada orang lain sedikitpun yang mengetahuinya, dan itu ada kemaslahatan pada diri seseorang. Di antaranya akan menjaga keikhlasannya, akan menjaga dirinya dari sikap riya dan sum'ah. Tapi juga ada pilihan kedua, dia mengerjakannya dalam keadaan dilihat orang lain atau orang lain mengetahuinya, maka jika dia mengambil pilihan yang kedua, hendaknya dia menghadirkan dalam hatinya, dalam kalbunya, keutamaan yang dijanjikan Rasulullah di dalam hadis ini. Sehingga menjaga dirinya dari sikap riya dan sum'ah. Dia menampakkan amalannya bukan karena ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari manusia. Tapi dia menampakkan amalannya dalam rangka meniatkan agar mendapatkan pahala dari orang-orang yang ikut mencontoh dirinya. Mencontoh amalan soleh yang dia kerjakan. Ya, jadi, seorang hamba ketika akan melakukan amalan soleh dihadapkan pada dua pilihan tadi. Ya, tergantung kondisinya. Jika dia tetap bisa menjaga keikhlasan ketika menampakkan amalannya, maka dia diharapkan bisa mendapatkan keutamaan yang besar ini. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian, dalam hadis ini pula, terdapat faedah penting. Sebagian orang menjadikan hadis ini untuk menjadi dalih membenarkan adanya bid'ah hasanah. Dan tentunya itu adalah pendalilan atau istidlal yang batil. Karena dalam hadis ini disebutkan man sanna fil Islam. Di antara bantahan yang disebutkan para ulama membantah orang-orang yang menjadikan atau memakai hadis ini sebagai dalil dibolehkannya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu amalan-amalan atau tata cara ibadah yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran wa Sunnah, tapi dianggap baik, berdalil dengan ini. Man sanna fil Islam, yang berikan, barang siapa yang memberikan contoh, ya, amalan, kemudian orang lain mengikutinya, ya. Maka dijelaskan para ulama, di sini disebutkan dengan fil Islam. Man sanna fil Islam, barang siapa yang membuat sunnah atau mengerjakan sunnah di dalam Islam. Nah, ini terdapat qaid yang penting. Keterangan yang penting, fil Islam. Barang siapa yang melakukan sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik. Disebutkan sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Ya. Dan sunnah, sebuah amalan disebut sebagai sunnah, jika ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, berarti dia termasuk bid'ah. Terlebih lagi disebutkan fil Islam. Barang siapa yang mengerjakan sunnah di dalam Islam, dan kebid'ahan sama sekali bukan dari Islam. Barang siapa yang melakukan amalan, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran wa Sunnah, maka itu bukan merupakan sunnatun fil Islam. Akan tapi sebaliknya, yaitu merupakan bid'ah, kebid'ahan. Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, hadha hadithun zahirud dilalati ala azimi ajri man ahya hadiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini, zahirud dilalah, sangat jelas pendalilannya tentang besarnya keutamaan atau besarnya pahala barang siapa yang menghidupkan bimbingan atau petunjuk Nabi SAW ketika manusia banyak meninggalkan sunnah tersebut. Ketika manusia banyak melupakan petunjuk Nabi tersebut. Maka barang siapa yang menghidupkan kembali sunnah Nabi dan diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, maka pahala besar yang akan dia dapatkan. Wahadiyah ashabihi ridwanullahi alaihim. Begitu pula menghidupkan petunjuk para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in wasalafil ummati as-salih. Dan juga menghidupkan bimbingan, petunjuk, metode beragama para salafus salih. Wa nashara dhalika finnas. Dan menyebarkan itu di tengah-tengah manusia, faqtada bihi ghairuhu, sehingga selainnya, orang-orang yang lain mengikuti dia, mencontoh dia. Falahu ajru man amila bihi duna ayyanqusa min ajri dzalika syai'a, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang beramal dengannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Qala al-Hafidz an-Nawawi fi syarh Muslimin, berkata Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala wa ghafara lah di dalam kitab syarh Sahih Muslim, fihi al-hathu 'ala al-ibtida'i bil khairat, di dalam hadis ini terdapat hath, motivasi, hasungan untuk memulai, mengawali, mempelopori di dalam mengerjakan al-khairat, amalan-amalan kebaikan. Wasannis sunan al-hasanati wat-tahdhiri min ikhtira'il abatil wal-mustaqbahat. Dan juga dalam hadis ini terdapat motivasi, hasungan di dalam memberikan teladan, contoh amalan-amalan atau sunnah-sunnah yang baik. Sekaligus di dalamnya juga terdapat tahdhir, peringatan di dalam, ya, peringatan dari mengerjakan perkara-perkara kebatilan dan perkara-perkara yang mustaqbahat, yaitu perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara kejelekan. Karena dalam lanjutan hadis ini penggalan hadis, lengkapnya ada lanjutannya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat sunnah yang jelek, falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dia juga mendapatkan dosa orang-orang yang ikut mencontoh kejelekan yang dia lakukan. La yanqusu min auzarihim syai'a, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi terdapat tahdzir, peringatan keras, jangan sampai kita melakukan amalan yang jelek kemudian dicontoh orang lain, maka kita akan memikul dosa orang-orang yang mengerjakan kejelekan tersebut karena mencontoh kejelekan yang kita lakukan. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Kemudian keutamaan yang berikutnya, as-sadis, yang keenam, annal multazima biha muhassilun lis-sa'adati fid-daraini. Bahwasanya al-multazim, orang yang beriltizam, berkomitmen, berpegang teguh dengan as-salafiyah, dia akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Qala hafizahullahu ta'ala, was-sababu fi hadhihi as-sa'adati annahu mumtathilun li amrillahi 'azza wa jalla. Dan sebab dari kebahagiaan ini adalah bahwasanya dia, yaitu seorang beriltizam dengan as-salafiyah, telah mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, wa amri rasulihi, wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi khilafil mu'ridi anha alladhi tawa'adahu Allahu biqaulihi. Berbeda halnya dengan orang-orang yang berpaling darinya, berpaling dari as-salafiyah, berpaling dari manhajus salaf, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang yang seperti ini di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Taha ayat yang ke-124. Waman a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikirku, yaitu Al-Quran dan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, barang siapa yang berpaling dari syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya lah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Sempit di dunia dan sempit di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta matanya. Waliyadzu billah. Ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini hukuman dan balasan bagi orang-orang yang berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan bertanya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia akan bertanya di hari kiamat nanti. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan a'ma, buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Ketika di dunia mataku tidak buta. Kenapa aku dibangkitkan sekarang ketika hari kiamat ini dalam keadaan buta? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah. Dahulu ketika di dunia datang ayatku, tapi engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka sebagai balasannya, hari ini engkau pun dilupakan. Tidak Allah tolong, tidak Allah berikan bantuan. Ini balasan yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi orang-orang yang sengaja berpaling dari syariat Allah dan tenggelam dalam syahwat duniawi. Waliyadu billah. Wa alaihi fal mutamassiku biha mu'aridun am muttabi'un. Maka berdasarkan hal ini, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan manhajus salaf, apakah dia termasuk orang yang berpaling dari syariat Allah, ataukah justru dia termasuk orang-orang yang muttabi', mengikuti syariat Allah. Orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan manhajus salafus salih, dia termasuk orang yang berpaling dari syariat Allah, ataukah orang yang berpegang teguh, mengikuti syariat Allah? Maka jawabannya jelas. Al-mutamassiku muttabi'un ghairu mu'rid. Seorang yang berpegang teguh dengan manhajus salaf adalah seorang yang mengikuti syariat Allah. Bukan seorang yang berpaling dari syariat Allah. Fahuwa dzakirun li rabbih. Hakikatnya orang yang mengikuti manhajus salaf adalah orang yang berusaha untuk terus mengingat Rabb-nya. Mengingat syariatnya, menjalankan syariatnya. Muttabi'un li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lidza fahuwa maw'udun bin na'imil muqim. Oleh karena itu dia akan diberikan janji berupa nikmat, nikmat yang abadi, nikmat yang begitu besar. Wal ajril amim, dan pahala yang sifatnya umum, yang menyeluruh dari segala sisi. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, tilka hududullah. Hukum-hukum ini adalah ketentuan-ketentuan Allah. Ayat ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Di ayat sebelumnya, ayat 11-12, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukum-hukum waris. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dan seterusnya. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian untuk anak laki-laki, dua kali bagian anak perempuan, dan seterusnya. Allah jabarkan dalam dua ayat sebelumnya tentang hukum-hukum waris. Maka di ayat yang berikutnya, ayat ke-13, Allah menyatakan, tilka hududullah. Hukum-hukum tersebut, yaitu hukum-hukum yang disebutkan sebelumnya, adalah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga, jannat. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wadhalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ini diawali dengan perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya dan waliul amr. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Diawali dengan perintah itu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan waliul amr. Taatilah para ulama dan para penguasa kalian. Fa'in tanaza'tum, jika kalian berselisih pendapat dalam sebuah perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah, yaitu kepada kitabullah war rasul, dan kembalikanlah kepada Rasulullah ketika masih hidup, dan kembalikanlah kepada sunnah Rasul ketika beliau sudah wafat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini ciri-ciri keimanan. Ciri-ciri keimanan, benarnya, jujurnya iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, ketika berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, menunjukkan kurangnya atau cacatnya iman seseorang, ketika dia berselisih, dia kembali kepada pendapat-pendapat pribadinya. Tidak mau kembali kepada kitabullah, tidak mau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian ini, mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul, itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya. Akan mendapatkan akibat yang baik di dunia dan di akhirat. Di situ tertulis ayat 159 yang benar 59. Ya. Qala al-muallif hafizahullah, qala al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi risalati tabukiyah. Berkata al-imam Ibnu Al-Qayyim di dalam karya beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah fi ta'liqihi 'ala al-ayati as-sabiqah, ketika menta'liq, mengomentari ayat yang sebelumnya ini. Qala rahimallah, dalla hadha 'ala anna ta'atallahi wa ta'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababus sa'adati 'ajilan wa ajilan. Ayat ini terdapat dalil, atau ayat ini menunjukkan bahwasanya mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, berhukum kepada Allah, kepada kitabullah, dan berhukum kepada sunnah Rasul, kepada Rasulullah dan kepada sunnah Rasul, adalah sebab kebahagiaan yang ajil, yang akan disegerakan, wa ajil, dan yang akan diakhirkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa man tadabbara al-'alama wa syurura al-waqi'ata fihi 'alima anna kull syarrin fil 'alam sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memperhatikan, merenungi, ya, memperhatikan dengan seksama alam ini dan segala kejelekan yang terjadi padanya, maka dia pasti akan mengetahui bahwasanya segala bentuk kejelekan di alam semesta ini sebabnya adalah karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pangkal kejelekan yang terjadi di alam semesta ini. Baik kejelekan yang sifatnya hissi maupun maknawi. Baik kejelekan yang sifatnya jatuhnya atau rusaknya akhlak, rusaknya moral, begitu pula kerusakan yang sifatnya, kejelekan yang sifatnya hissi. Banyaknya musibah, banyaknya bencana, pangkalnya adalah karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khuruju an ta'ati, dan sebabnya adalah karena keluar dari ketaatan kepada Rasulullah. Wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, segala kebaikan di alam semesta ini sebabnya adalah karena mentaati nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kebaikan yang sifatnya maknawi, ya, baiknya akhlak, baiknya akidah, ya, baiknya moral masyarakat, ya, kemudian ketenangan, ya, ketentraman, aman dari segala bentuk musibah dan bencana, pangkal sebabnya adalah karena taat kepada nabi. Wa kadzalika syururul akhirati wa alamuha wa 'adzabuha innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula segala bentuk kejelekan di akhirat, segala bentuk alam, siksaan-siksaan di akhirat nanti dan azab di akhirat nanti itu sebabnya adalah karena konsekuensi dari penyelisihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada syarrud dunya wal akhirati ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi, maka kembali segala bentuk kejelekan dunia akhirat kembalinya kepada sebabnya adalah karena menyelisihi Nabi, menyelisihi Rasulullah dan segala yang mengikutinya. Falau annan nasa ata'ur rasula, kalau seandainya manusia mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa ta'ati dengan ketaatan yang sebenar-benarnya, lam yakun fil ardi syarrun qat, niscaya tidak akan ada kejelekan sedikit pun di muka bumi ini. Wa hadza kama annahu ma'lumun fi syurur al-amati wal masaibil waqi'ati fil ard, dan ini sebagaimana yang dimaklumi kejelekan-kejelekan yang sifatnya amah menyeluruh dan musibah-musibah yang terjadi di muka bumi sebabnya karena ini, karena penduduk daerah tersebut menyelisihi bimbingan dan petunjuk Rasulullah. Fakadzalika huwa fi syarri wal alami wal ghammi alladhi yusibul 'abda fi nafsihi, begitu pula itu juga merupakan sebab terjadinya kejelekan alam, ya, kesedihan, siksaan, al-gham, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang menimpa hamba di dalam jiwanya. Itu semua kata beliau, fa innama huwa bisababi mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hanyalah terjadi karena sebab menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala kejelekan yang menimpa diri kita secara pribadi, rasa sedih yang kita alami, rasa takut, khawatir, cemas, itu semua terjadi karena sebab apa? Kita menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita ketika mengalami kejelekan yang menimpa diri kita, hendaknya kita banyak-banyak muhasabah, mengkoreksi diri kita. Ya. Barangkali memang masih banyak sunnah-sunnah Rasul yang belum kita jalankan. Atau kita malah berpaling darinya. Ya. Nah. Qala rahimahullah, wa li anna ta'atahu hiyal hisnul ladzi man dakhalahu kana minal aminin. Dan bahwasanya, ya, karena bahwasanya mentaati Rasulullah itu adalah benteng. Permisalannya seperti benteng. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, dia termasuk orang-orang yang aman, terlindungi. Itu permisalan ketaatan kepada Rasulullah. Permisalannya kedua, wal kahful ladzi man laja ilaihi kana minan najin. Permisalannya seperti gua. Seperti kaf, gua, ya. Gua yang barang siapa yang masuk ke dalamnya, dia termasuk orang-orang yang selamat. Ya, seperti kisahnya ashabul kaf. Ya. Orang-orang penghuni gua yang selamat dari kezaliman penguasa yang kafir di zamannya karena masuk ke dalam gua tersebut, berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu fa ulima anna syururad dunya wal akhirati innama sababuhu al jahlu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka diketahui bahwasanya kejelekan-kejelekan dunia akhirat hanyalah sebabnya karena al-jahl, kebodohan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khuruju anhu, dan sebabnya adalah karena keluar dari bimbingan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza burhanun qati'un ala annahu la najata lil 'abdi wala sa'adata illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilman wal qiyam bihi amalan. Dan ini juga merupakan burhan, bukti yang sangat jelas terhadap, ya, bahwasanya tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan ijtihad, Ya, sekali lagi, kecuali dengan ijtihad bersungguh-sungguh, bukan bermalas-malasan, bukan hanya menjadikan ini adalah sebagai suatu sambilan atau perkara sampingan, bukan, tapi menjadikan ini sungguh-sungguh, ya, di dalam upaya untuk mengetahui, mengilmui apa yang dibawa oleh Nabi, bimbingan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melakukannya atau mengerjakannya, mengamalkannya, ya, menegakkannya dalam bentuk amalan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.